Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, yang berikutnya adalah huruf bainiyah. Huruf bainiyah. Huruf bainiyah ada berapa? Huruf bainiyah ada 5. Lam, nun, ain, mim, ra. Tergabung dalam kalimat lin Umar. Lin Umar. Baik. Ya, huruf lam kalau disukun al, ya. Seperti huruf rokhawah, namun lebih sedikit lebih singkat zaman dari sukunnya huruf-huruf apa bainiyah, lebih singkat al, ya, tidak sepanjang huruf rokhawah, ya, tidak sepanjang as, ya, ini lebih singkat sedikit al, an, a, am, ar. Huruf ro kalau sukun sebelumnya seperti ini fathah, ya, dibaca dengan tebal r r. Nah, dan untuk perhatian ro jangan sampai berulang-ulang, ya, takrirnya jangan terus berulang r, ya, cukup sekali r hama. Baik, nah kita ambil 2 baris contoh alhama, an'ama, a'asiru, a'asiru, amlahu, arhamu, arhamu, ilhafan. Masih perlu ditegaskan bahwasanya lam tidak boleh memantul suaranya. Il, ya, tidak. Ilhafan. An'aman, i'sarun, amshajin, irsadan. Ini juga tebal. Irsadan. Nah, coba diulang lagi. Alhama. Naam. Yang berikutnya kita beralih pada huruf yang lain, ya. Selain huruf rokhawah bainiyah, berarti tersisa huruf apa? Kalau sudah kita baca semuanya huruf rokhawah dan juga syiddah, yes. Huruf apa tadi? Bainiyah atau wasut, tersisa huruf syiddah. Nah, sekarang kita belajar huruf syiddah. Nah, huruf syiddah ada 8, yaitu apa saja? Ajid, qatin, bakat, hamzah, jim, dal, ajid, ya. Kemudian qaf, ta, dan ba, kaf, dan ta. Coba dibaca. Ajid, qatin, pakai ta, ya, qatin, bakat. Nah, coba disarah. Sebutkan hurufnya. Ah, hamzah. Hamzah. Jim. Dal. Qaf. Ta. Ba. Nah. Ayo. Kaf dan ta. Ahsan. Nah, huruf yang 8 ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah huruf ta dan kaf. Huruf ta dan kaf kalau disukun begitu terjadi benturan langsung dilepaskan disertai dengan nafas at at at, nafasnya dari tempat tadi, tempat benturan tadi, ya, karena ketika terbentur ada nafas yang sudah siap keluar, yang siap mendesak apa lidah, ya. At, begitu lepas, begitu terbuka langsung lepas nafasnya. At, at, ya. Kaf juga sama. At, at. Nah, Itu yang pertama, ta dan kaf. Yang berikutnya huruf hamzah. Huruf hamzah juga termasuk huruf syiddah. Ya. Namun huruf ini ketika dilepaskan benturannya tidak ada nafas yang keluar. A. Dan dia tetap demikian. Suaranya langsung hilang. A. Atau ba. Ya. Tidak mengalir ba ba ya. Ba. Ya, ini ciri-ciri huruf syiddah, langsung berhenti. Ba. Ma. Da. Ta. Dan seterusnya. Ini huruf hamzah. Yang terakhir huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah adalah huruf yang ketika disukun terjadi benturan langsung lepas benturannya disertai dengan apa? Suara. Jadi ketika kita mengucapkan qaf misalkan aq, maka dibalik makhraj qaf atau dibalik idah yang telah terbentur dengan langit-langit itu ada suara yang siap dikeluarkan. Aqo. Aqo. Nafasnya tidak keluar, tapi suaranya keluar. Aqo. Aqo. Ba. Ab. Jim. Aj. Dal. Ad. Nah, itu tiga golongan atau tiga penggolongan huruf-huruf syiddah. Ta dan kaf sendiri, kemudian hamzah dan kemudian huruf-huruf qalqalah. Nah, coba kita ambil contoh sukun pada huruf ta dan kaf. Ya, kita ambil satu baris. Sukun pada huruf syiddah dan hams, yaitu kaf dan ta, kalau disukun ada syiddah disertai dengan hams. Ad ko. Ad da. Yud la. Tuk wa. Yat luna. Mak nunun. Baik, coba diulang lagi. Ad ko. Lanjutkan. Ada yusra yusra yusra makmun. Bisa dipahami ya. Tinggal nanti banyak praktek supaya terbetul kafnya itu ada huruf ada sifat apa syiddah disertai dengan rokhawah setelahnya ketika disukun. Berikutnya huruf hamzah ya. Diusahakan betul-betul sempurna apa? Dalam i'timad, dalam penekanan dalam makhraj hamzah sehingga suara tidak mengalir ya, tapi langsung berhenti. Ma wa bi rin ya. Yu ta tu ti sya nin. Ba-sin. Ba-sin. Ulang lagi. Ma-wa-bi-rin. Jangan panjang. Bi-rin. Bukan bi-rin. Bi-rin. Pendek. Bi-rin. Yukta. Tukti. Sya-nin. Ba-sin. Ulangi. Dua yang terakhir gimana? Sya-nin. Jangan panjang. Jangan terbawa yang sebelumnya. Sa'nin. Ba'sin. Taib. Demikian hamzah ya. Taib, kita tambahkan baris yang terakhir. Ta'muruna. Ta'muruna. Lagi. Ta'muruna. Taib. Ta'muru. Ta'muruna. Ta'muruna. Lagi. Ta'murunana. Ta'murunana. Baik, coba diulang lagi tiga ini. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'murunana. Baik. Mu'minuna. Mu'minuna. Ya. Kembali tidak bibirnya. Mu atau mu? Kembali juga ya. Mu'minuna. yu'thiruna, ya'lamuna. Ulangi, mu'minuna, mu'minuna, yu'thiruna, ya'lamuna. Nah, selesai ya, selesai huruf hamzah. Nah,